padamu. Mengapa kiranya kau berikan cinta kepadanya dan padaku? Dirinya, diriku tergila-gila padamu. Cintanya, cintaku sama besar kepadamu. Kepadanya dan padaku.